الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini kita akan membacakan salah satu kitab yang dikarya oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang berjudul Kashfus Syubhat. Pada pembahasan yang sebelumnya dengan waktu yang cukup lama, seingat saya telah kita bacakan penjelasan seputar Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab tersebut. Untuk menyingkat waktu, kita akan masuki matan yang setelahnya. Setelah mengucapkan basmalah, muallif rahimahullahu ta'ala mengawalinya dengan kalimat i'lam, ilmuilah atau ketauhilah. Al-ilm itu sendiri disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tatkala mensyarah kitab tersebut. Arti dari al-ilm adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idraku syai' menjangkau sesuatu, ala ma huwa alaihi berdasarkan yang sesuatu ini berada di atasnya. Artinya yang menjangkau sesuatu dalam keadaan benar, tidak salah. Apa yang dibenaknya dengan sesuatu tersebut benar adanya, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Idrakan jaziman, dengan jangkauan yang pasti, tidak ada keraguan, tidak ada pula kemungkinan salah padanya. Ini makna dari al-ilm. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya maratibul idrak, tingkatan-tingkatan jangkauan seseorang sehingga bisa menjangkau sesuatu, ada 6 tingkatan. Al-ula yang pertama adalah al-ilm, ilmu, dan telah disebutkan maknanya. Yani dia menjangkau sesuatu berdasarkan realita yang sesuatu ini berada di atasnya. Dengan jangkauan yang pasti, tidak ada salahnya. Seperti seorang mengatakan sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib, antara yang diucapkan tersebut dengan realita kenyataannya benar, tidak ada kesalahan atas apa yang ia jangkau dengan sesuatu yang dijangkaunya tersebut. Ini makna dari al-ilm. Sehingga bila mana itu adalah makna al-ilm, maka tatkala beliau rahimahullahu ta'ala mengawali kitabnya dengan kalimat i'lam, perintah, ketahuilah, maka kita dituntut untuk benar-benar memahami dengan sebenar-benarnya pembahasan-pembahasan pada bab yang setelahnya dan yang setelahnya, dengan didasari dengan al-ilm. Al-thaniyah yang kedua, al-jahlul basit, yang disilakan dengan jahal basit. Jahal basit. Makna jahal basit artinya adalah idraku atau adamul idraki bil kulliyah. Tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Ini jahal basit. Ketika seorang ditanya, apa dalilnya sholat itu wajib, maka dia tidak bisa menjangkau jawabannya. Tidak pula dia bisa menjawab dengan didasari faktor keraguannya atau ada kemungkinan benarnya. Dia tidak bisa menjangkau, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Yani dia adalah seorang yang jahil, yang diistilahkan dengan jahlul basit. Artinya dia tidak bisa menjangkau sesuatu tersebut secara keseluruhan. Ataukah seorang ditanya tentang HP atau yang semisalnya ketika rusak, dia tidak bisa menjangkau jawabannya serta tidak memahaminya dengan sebenar-benarnya. Secara totalitas dia buta. Maka berarti dia adalah seorang yang dinyatakan sebagai seorang yang jahil, yang dari sisi istilahnya dinamai dengan jahlun basito. Al-thalithah, yang ketiga, al-jahlul murakkab. Jahal murakkab. Kalau jahal murakkab itu artinya jahal yang bersusun. Artinya ada dua kejahilan pada dirinya. Disebutkan di sini artinya adalah idraku syai ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ia menjangkau sesuatu, namun apa yang ia jangkau tersebut menyelisihi apa yang sesuatu ini berada di atasnya. Kalau bahasa kita sok tahu, ya kan? Dia jawab asal-asalan. Dalam keadaan jawabannya tersebut antara timur dan barat tidak ada hubungannya. Ini istilahnya jahal murakkab. Jahal murakkab. Ketika ditanya ini saudara antum umurnya berapa, dia sok tahu. Umurnya 7 tahun, Pak. Padahal umurnya 6 tahun. Ya, ini namanya jahal murakkab. Ya, sok pintar, sok tahu, tapi ternyata tidak tahu kalau semisal dia jahal. Berbeda hanya bila mana dia mengatakan saya tidak tahu, yakni adamul itraq bil kulliyah, dia tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Nah, ini masih mending diistilahkan sebagai jahlan basit. Jahal yang memang dia tidak bisa mengetahui secara keseluruhan, dia jahil. Dan ini sesuatu yang ma'zur. Ya, namanya manusia, terkadang dia tahu tentang sesuatu, terkadang dia jahil akan sesuatu yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, antum a'lamuna bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan-urusan dunia kalian dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wasumiya murakkaban li'annahu jahlan, dinamai sebagai jahal yang murakkab, yang bersusun. Karena pada jahal yang seperti ini ada dua kejahilan. Ada dua kejahilan. Yang pertama adalah jahlul insan bil waqi', jahilnya seseorang terhadap realita yang ditanyakan. Jahilnya seseorang terhadap sesuatu yang nampak. Ya, jahil. Kemudian yang berikutnya adalah jahluhu bihalihi, jahilnya dirinya terhadap keadaan dirinya sendiri. Ya, dia jahil. Haitsu dhanna annahu 'alim wa laysa bi'alim, ketika dia menyangka dia berilmu namun ternyata pada hakikatnya dia adalah seorang yang tidak memiliki ilmu. Ya, kalau bahasa kita sok pintar, ya kan? Sok-sok ngerti padahal ternyata salah jawabannya. Nah, ini tingkatan idrak yang ketiga. Ar-rabi'ah, yang keempat adalah al-wahmu. Waham. Arti dari waham adalah idraku syai ma'ahtimali ziddir rajih. Menjangkau sesuatu tapi ada kemungkinan lawan daripada rajih. Artinya bisa diartikan waham adalah sesuatu yang merjuh, yang tingkatan kesalahannya jauh lebih besar dibandingkan benarnya. tingkatan kesalahannya jauh lebih besar dibandingkan benarnya. Ini waham. Menjangkau sesuatu tapi ada kemungkinan yang ia jangkau tersebut itu salah, apa namanya, dibandingkan apa yang ia jangkau. Ya, kemungkinan salahnya besar. Ini waham. Atau yang disilakan dengan marjuh, lawan dari rajih. Al-khamisah yang kelima, asyak. Bisa diartikan ke bahasa kita, ragu. Ya, nam, ragu. Yang tingkatan keraguannya itu 50-50. Antara benarnya 50%, salahnya juga 50%. Ini syak. Arti dari syak adalah idraku syai ma'ahtimali ziddi muzawin. Menjangkau sesuatu tapi ada kemungkinan lawan dari sesuatu yang sama. Artinya ragu dia. Antara yang dia jangkau dengan realita yang sebenarnya ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Namun kemungkinan salahnya sama persis dengan kemungkinan benarnya. Itu maksudnya. Antara salahnya dengan benarnya sama. Nah, berarti 50-50. Dia ragu. As-sadisah yang keenam, adh-dhan. Yang dimaksud dengan dhan adalah idraku syai ma'ahtimali dhiddi marjuh. Menjangkau sesuatu tapi ada kemungkinan lawan dari marjuh. Artinya adalah dhan ini yang jangkauan seseorang kepada sesuatu ditinjau dari sisi persentase benarnya jauh lebih besar benarnya dibandingkan salahnya. Dia lawan dari marjuh. Kalau marjuh tadi itu adalah waham yang kemungkinan salahnya jauh lebih besar dibandingkan benarnya. Kalau dhan bila mana keterbalikan dari waham, maka maknanya adalah yang kemungkinan benarnya jauh lebih besar dibandingkan salahnya. Ini dhan. Ini adhan. Sehingga kalau semisal kita menerapkan makna adhan ini dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqudh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadis. Ya, hati-hatilah kalian dari dhan, karena sesungguhnya dhan adalah sedusta-dusta perkataan. Artinya bahayanya seorang mengedepankan su'udhannya kepada saudaranya. Berarti kalau diartikan dhan pada hadis ini dengan definisi yang tadi kita sebutkan, artinya seseorang memiliki persangkaan kepada saudaranya bahwasanya pada saudaranya tersebut ada sesuatu yang kemungkinan besar benarnya jauh lebih besar dibandingkan salahnya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Yang kemungkinan besarnya jauh lebih besar dibandingkan salahnya. Itu makna dari dhan. Ya, sering kita mendengarkan su'ul dhan. Ya kan? Bukan su'ul syakki, apalagi su'ul waham. Ya, su'ul dhan saja tidak dibolehkan, apalagi su'ul syakki. Ya kan? Yang salah dan benarnya 50-50. Apalagi su'u waham yang benarnya lebih kecil dibandingkan salahnya. Salahnya lebih dominan. Menunjukkan dalam menghukumi seorang wajib untuk didasari dengan al-ilm. Bukan dengan dhan. Apalagi di bawahnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wal-ilmu yang qasimu ila qismain. Dan ilmu itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah daruriyun, ilmu yang daruri, dan ilmu yang nazari. Ilmu yang daruri ditinjau dari sisi maknanya, daruri dari kata darurah. Ini insya Allah kita bisa memahaminya. Artinya yang sudah pasti orang itu mengetahuinya. Kalau nazari harus melalui penelitian. Al-daruri disebutkan di sini maknanya oleh Syekh rahimahullah taala, ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan, adalah sesuatu yang terjangkau ataukah sesuatu yang ataukah apa yang sesuatu ini bisa dijangkau oleh seseorang yang sifatnya itu doruri. Ataukah sesuatu yang dijangkau yang bersifat doruri. Bihaitsu yattarru ilaihi min ghairi nadharin. Artinya adalah sudah pasti dia bisa menjangkaunya tanpa perlu melihat, wala istidlalin, tanpa perlu berdalil. Seperti contoh al-ilm bi anna an-nar harrah misalan, ia mengetahui namanya api itu panas. Ini ilmu secara daruri, ilmu secara daruri. Termasuk pula ilmu secara daruri yang disebut oleh mereka para ulama adalah ilmu kewajiban mengerjakan sholat lima waktu. Ilmu yang bersifat daruri sudah pasti seorang muslim mengetahuinya. Wajibnya puasa juga demikian, ilmu yang bersifat daruri. Wan-nadhari ma yahtaju ila nadhar wa istidlalin. Adapun ilmu nadhari adalah yang membutuhkan untuk kita melihat dan meneliti. Kal ilm seperti mengetahui wujubin niyati fil wudu, wajibnya niat tatkala wudu. Harus melihat dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat, menunjukkan bahwasanya wudu termasuk dari amalan. Tanpa ada niat maka tidak ada wudu, sehingga niat hukumnya adalah wajib. Nah, melalui pendalilan. Ataukah seperti air RO, nah, ini secara nazari berdasarkan penelitian uji coba air ini mengandung ini dan itu sehingga apabila dikonsumsi akan baik untuk tubuh karena ini dan itu. Ini ilmu secara nazari. Kemudian perkara apa yang diperintahkan oleh Mu'alif rahimahullah agar kita mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar-benar didasari dengan al-ilm. Beliau melanjutkan, rahimakallah, anna tahiyyata huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Perkara yang beliau minta agar supaya kita seorang muslim muslimah mengetahuinya secara pasti kemudian meyakini tentang kebenarannya, karena ilmu kita, jangkauan kita kepada sesuatu tersebut adalah jangkauan yang benar. Tidak ada salah, tidak ada kemungkinan kebatilan di dalamnya. Yaitu perkara yang belum minta untuk kita mengilwinya adalah tentang perkara tauhid. Dan makna dari tauhid yang diperintahkan oleh beliau untuk kita benar-benar mengetahuinya adalah ifradullahi subhanahu bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu bil ibadah, dengan ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Ini yang disebutkan dengan tauhid al-uluhiyah. Artinya ketika seorang beribadah maka dia harus mengesakan Allah tabaraka wa taala. Sebagai contoh, ia sholat, maka ia harus mengesakan Allah dalam sholatnya. Dalam arti kata, ia memberikan ibadahnya hanya untuk Allah saja. Doa juga demikian, ia harus mengesakan Allah dalam doa. Dalam arti kata, ketika dia berdoa, maka wajib baginya untuk memberikan doanya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lainnya. Ini makna dari ifradullahi subhanahu bil ibadah. Dan tauhid inilah yang membedakan antara seorang itu muwahhid dan seorang itu dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Naam. Pembeda antara seorang itu betul-betul muwahhid dengan seorang itu musyrik adalah ditinjau dari sisi penerapannya terhadap tauhid al-ibadah. Kita bacakan syarahnya, rahimakallah. Ini kita sering mendengarkan karya-karya mereka para ulama. Ini disertai di dalam karya-karya mereka doa kepada para murid-muridnya. Di antaranya adalah mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan kasih sayang mu'allif rahimahullahu ta'ala kepada kita seluruhnya. Rahimakallah, arti dari rahimakallah maksudnya adalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, afadallahu alayka min rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubika wa tanju min mahdhurika. Artinya adalah semoga Allah tabaraka taala meliputimu dengan rahmatnya, ataukah semoga Allah memberikanmu, mencurahkanmu dengan rahmatnya. Allati tahsulu biha ala matlubik, yang dengannya akhirnya engkau bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Wa tanju min mahdhurik, yang dengannya kamu bisa terselamatkan dari sesuatu yang kamu benci. Ini menunjukkan demikian besar doa dari rahmat. Ya kan? Ketika seorang mengatakan yarhamukallah atau rahimallahu fulanan atau yarhamullahu syekh fulan, menunjukkan dia mendoakan agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepada si fulan, agar si fulan ini bisa dengan mudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan bisa terselamatkan pada sesuatu apa saja yang membahayakannya. Ini tentu sesuatu yang besar. Fal ma'na, maka maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dhunubika wa waffaqaka wa 'azzamaka fi ma yastaqbilu minha. Maka maknanya adalah semoga Allah tabaraka taala mengampunimu terhadap apa yang telah lewat dari dosa-dosamu. Semoga Allah memberikan taufik kepada dirimu, menjaga dirimu pada perkara-perkara yang engkau ini akan menghadapinya di masa depan. Allah memberikan taufik, Allah memberikan penjagaan sekaligus memberikan ampunan pada dosa-dosa seorang hamba yang telah lewat. Ya subhanallah, makna yang demikian besar terkandung di dalam kalimat rahimakallah. Nah, sehingga ketika Nabi sallallahu dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang muslim ketika bersin untuk kemudian membaca apa? Alhamdulillah. Maka dianjurkan seorang yang mendengarkannya untuk membalasnya dengan mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Bahkan ini termasuk dari hak seorang mukmin. Yani apabila ia bersin kemudian memuji Allah, membaca alhamdulillah, maka ia menjawabnya dengan kalimat doa yarhamukallah. Ya subhanallah, artinya demikian besar ternyata. Kita mengatakan yarhamukallah maksudnya adalah ia meminta agar supaya Allah mengampuni semua dosanya yang telah lalu, ditambah lagi pada masa yang akan datang ia berdoa agar supaya dia diberikan taufik pada semua urusannya, diberikan perlindungan di dalam menghadapi semua urusannya sehingga terselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya. Ini doa yang di dalamnya berisikan makna yang besar. Sehingga ketika seorang berdoa Allahumma ghfirli warhamni, yang meminta ampunan atau yang meminta Allahumma arhamni, maka maknanya seperti yang tadi kita sebutkan. Hadza idza ufridatir rahmah, makna ini apabila kalimat rahmat itu disendirikan, disebutkan dalam keadaan sendirian. Amma idza qurinat bil maghfirah, adapun apabila digandeng dengan kalimat maghfirah, Berarti seorang mengatakan ghafarakallah wa rahimakallah. Berarti ada ghafar, ada maghfirah, ada rahmah. Atau seperti seorang berdoa dengan doa Allahumma ghfirli warhamni. Ia meminta agar supaya diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Maka ketika rahmat ini digandengkan dengan maghfirah, memiliki arti yang lain. Kata beliau rahimahullah, amma idza qurinat bil maghfirah fal maghfiratu lima madha min adz-dzunub. Adapun apabila digandengkan dengan maghfirah, maka makna dari maghfirah adalah permohonan ampunan dari dosa-dosa yang telah lewat. Wal rahmah artinya adalah at-tawfiq lil khairi wa salamati min adz-dzunub fil mustaqbal. Diberikan taufik sehingga ia bisa berada pada satu kebaikan dan ia diberikan keselamatan dari dosa-dosa untuk waktu yang akan datang. Menunjukkan kalau demikian halnya ketika rahmat itu disendirikan, maka masuk pula di dalamnya al-maghfirah. Dengan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita bisa mengambil faedah kalimat rahmah, rahimakallah, apabila disendirikan, dilafadzkan dalam keadaan sendirian tanpa ada maghfirah, maka mencakup di dalamnya makna al-maghfirah. Tapi kalau misal kalimat rahmah ini digandengkan dengan maghfirah, maka maghfirah di situ artinya adalah permohonan ampunan, ataukah permohonan ampunan dari kesalahan yang telah lewat, dan rahmat diartikan memiliki makna at-taufiq, permohonan agar seorang hamba diberikan taufiq untuk berada pada kebaikan dan keselamatan dari dosa untuk waktu yang akan datang. Naam. Wa sami'ul mu'allif rahimahullah ta'ala yadullu ala syafaqatihi wa 'inayatihi bil mukhatab. Dan apa yang dilakukan oleh mu'allif di sini rahimahullah menunjukkan kasih sayang dan perhatian beliau rahimahullah kepada orang yang diajak bicara oleh beliau rahimahullah ta'ala. Naam. Dan tentulah doa yang disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullah terkena kepada semua yang membaca kitab beliau rahimahullah ta'ala. Baik kepada seorang guru atau seorang murid. Nah, ini menunjukkan kasih sayang mereka para ulama kepada mereka para murid-muridnya tatkala di kitab-kitab mereka menyebutkan di dalamnya doa untuk orang yang membaca kitab tersebut. Kemudian yang berikutnya, anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. At-tauhid itu secara bahasa adalah bentuk masdar dari wahada yuwahidu. Ini bentuk masdar dari wahada yuwahidu. Artinya adalah ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ini tauhid secara bahasa. Agak istri musim. Secara. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bi nafyin wa itsbat. Dan yang demikian tidaklah bisa terwujud kecuali dengan menafikan dan dengan menetapkan. Menjadikan sesuatu itu satu tidak bisa terwujud kecuali dengan ia menafikan dan ia menetapkan. Artinya adalah yang dari sisi penafian artinya adalah nafyul hukmi amma siwal muwahhad. Dia menafikan hukum selain yang ia jadikan sebagai satu tersebut. Ia nafikan hukum selain yang ia jadikan sebagai satu-satunya yang ia ambil. Wa itsbatuhu lahu, dan menetapkannya hanya ke sesuatu tersebut tidak yang lainnya. Menjadikannya sebagai satu dan menetapkannya hanya dia satu-satunya, bukan yang lain. Sehingga ada nafi, ada isbat. Li'anna an-nafya wahdahu ta'til. Kalau semisal hanya menafikan saja, maka maknanya bukan tauhid, tapi ta'til, yang menafikan secara keseluruhan. Seperti contoh, seseorang ingin menjadikan satu orang santri saja datang ke rumahnya. Jadi, tatkala dia ingin menjadikan si fulan ini menjadi orang yang satu-satunya saja yang dia undang, maka diwajibkan padanya nafyun wa itsbat. Nafi artinya semua santri enggak boleh ikut. Harus dinafikan itu. Itsbat yakni dia menetapkan hanya si fulan saja, satu-satunya yang dia ajak ke rumahnya. Kalau hanya sekedar menetapkan saja, ya mungkin akhirnya dia ketika datang bawa temannya. Ya, itu bukan tauhid namanya. Dia datang ternyata bergerombol, padahal yang dia siapkan cuma sedikit saja. Nah, ini bukan tauhid. Atau dia menafikan secara keseluruhan, tidak boleh ada santri ke rumah. Itu namanya ta'til. Dia menta'til, menafikan secara totalitas, tanpa ada penetapan. Sehingga tauhid dinyatakan sebagai tauhid tatkala di dalamnya ada nafyun wa itsbat. Wal itsbat kalau misal diterapkan pada Allah tabaraka wa taala, ketika seorang mentauhidkan Allah, maka wajib baginya nafi wa itsbat. Menafikan selain Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, dan menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang dia sembah. Kalau semisal dia ingin mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, maka berarti dia harus menafikan semua sesembahan yang dia yang disembah di alam dunia dengan berbagai macam bentuknya, apakah itu patung, apakah itu pohon, apa yang semisalnya. Dan itsbat menetapkan hanya satu-satunya Allah Azza wa Jalla yang ia sembah. Dan inilah makna dari at-tauhid. Sehingga beliau menyebutkan menafikan semata itu ta'til. Wal itsbatu wahdahu la yumna'ul musyarakah. Kalau semisal menetapkan saja tanpa menafikan, maka tidak menghalangi adanya musyarakah, keikutsertaan yang lainnya. Keikutsertaan yang lain. Saya mengatakan, ini tolong nanti si fulan saya undang ke rumah ya, sampaikan kepada si fulan saya siapkan hidangan makan malam, datang sekitar jam 8 ya. Tanpa ada nafi, tanpa ada menafikan, dia hanya menyebutkan si fulan saja. Maka kalau semisal dia datang bersama temannya, itu ada kemungkinan ya, yang demikian sesuatu yang tidak mustahil, dia datang bersama kawannya. La yumna al musyarakah, tidak menghalangi adanya keikutsertaan yang lain. Tapi kalau disertai dengan menafikan, jangan yang lain, jangan diajak yang lainnya, maka menunjukkan bahwasanya dia telah mentauhidkannya. Dia telah mentauhidkannya. Ini ada berita rahasia, hanya kamu saja ya, tidak yang lainnya. Itu berarti menunjukkan dia menjadikan sifat ini satu-satunya yang ia ceritakan berita tersebut. Tapi kalau misal dia mengatakan kepada si fulan, ini ada berita rahasia, saya akan ceritakan kepada kamu, maka bukan sesuatu yang mustahil, karena tidak ada penafian, dia ceritakan berita ini kepada yang lain. Tapi dia tidak mentauhidkannya. Nah, ini makna tauhid secara bahasa, ja'li syai wahidan, menjadikan sesuatu sebagai satu-satunya, tidak yang lain. Famathalan la yatimu lil insani tauhid hatta yashhadu an la ilaha illallah. Masalan tidaklah sempurna tauhid seseorang hingga dia mempersaksikan la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah tersebut ada nafi dan itsbat. La ilaha menafikan al-uluhiyah, sesembahan. Amma siwallah, selain Allah tabaraka wa ta'ala. Illallah berisikan al-itsbat, ya'ni yusbituha lillahi wahdah, ia menetapkannya hanya untuk Allah satu-satunya Rabbul Alamin. Wafil istilah ya'arraf al-mu'allif rahimahullah ta'ala tawhid biqalihi at-tawhid huwa ifradullahi azza wa jalla bil-ibadah. Adapun secara istilah, mu'allif di sini mengartikan makna tawhid dengan ucapannya ifradullahi azza wa jalla bil-ibadah, mengesahkan Allah azza wa jalla dengan ibadah. Yani dia memberikan ibadah itu hanya untuk Allah dan menafikan bila mana ia berikan ibadah ini kepada selainnya atau menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Ayat maksudnya adalah an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah hanya satu-satunya kepada Allah saja. Wa la tusyrik bihi syai'an, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak seorang malaikat, tidak seorang nabi, tidak pula seorang rasul, tidak pula seorang yang lain atau benda-benda yang mati yang disembah dari selain Allah azza wa jalla apapun bentuknya. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbah. Bahkan engkau menjadikan satu-satunya Allah azza wa jalla yang engkau sembah, engkau mencintainya, engkau mengagungkannya, engkau mengharap dan engkau takut kepada Allah azza wa jalla. Naam. Wa muradu Syekh rahimahullahu taala tauhid, dan yang dimaksud dan yang dimaksudkan oleh mu'alif di sini rahimahullah tentang makna tauhid adalah tauhid yang bu'itsatir rusulu li tahqiqihi, yang para rasul itu diutus untuk merealisasikannya kepada umatnya. Li'annahu huwa alladhi hasala al-ikhlalu bihi wal ikhtilaf bainar rusuli wa umamihim, karena dengan sebab tauhid inilah terjadi penentangan, perselisihan antara rasul dan umat-umat mereka. Nah, sehingga tauhid inilah yang membedakan antara seorang itu muslim dengan seorang itu musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk waktu Isya? Hah? Sudah? Sudah belum? Hah? Berapa? 1 menit lagi? Masya Allah. Di sini ada pertanyaan, apakah ada sholat bagi seorang yang menahan kencingnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'u wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan dihadirkannya makanan. Yani seorang mau sholat ternyata sudah ada makanan di depannya. Ini Rasul mengajurkan untuk mendahulukan makannya daripada sholatnya. Walau yudafi'ul akhbathan, tidak pula keadaan seorang yang menahan dua akhbath, dua sesuatu yang akhbath, yang kotor. Artinya adalah menahan kencing dan menahan buang air besar. Nah, sehingga dengan hadis ini dianjurkan agar seorang tatkala ia kencing untuk kemudian membatalkan sholatnya. Demikian pula tatkala dia buang hajat. Yang sifatnya benar-benar kebelat. Yang sifatnya itu benar-benar kebelat. Jangan bermudah-mudahan ma'asyarallahu wa rahimahin wa rahimahumullah, apalagi para tulad. Mungkin ketika kita pernah membaca biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau itu bertamu di rumahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad ini menyediakan, biasa kalau ada tamu di rumahnya menyediakan semisal satu ember kecil sebelum tidurnya, diharapkan siapa tahu dia terbangun di malam hari kemudian dia gunakan air itu untuk berwudu. Namun di pagi harinya ternyata belum melihat sang imam sholat dalam keadaan airnya tidak berkurang. Dalam keadaan airnya tidak berkurang. Terjadi pembicaraan di antara keluarganya. Ini berarti apa namanya, beliau sholat dalam keadaan berhadas, ya, karena airnya tidak tersentuh. Ketika ini ditanyakan kepada al-imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, saya tidak tidur di malam hari tersebut. Saya memikirkan satu hadis yang berbunyi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughayyir. Kemudian beliau memurojaah hadis ini dan mengambil faedah-faedahnya hingga datang waktu pagi. Karena beliau tidak merasa batal, maka beliau menggunakan wudu di waktu isya untuk sholat subuhnya. Nah, ya kalau semisal antum baru duduk di waktu maghrib, kencingnya udah berapa kali, ya kan? Kentutnya sudah berapa kali, nggak bisa seperti beliau rahimahullah ta'ala. Nah, ini jangan bermudah-mudahan. Anak heran kok bisanya sering kentut gitu loh. Sering kentut. Satu sholat mungkin kentutnya 3 kali. Nah, kalau memang betul-betul, ya Ustaz, saya memang kayak gitu Ustaz. Ya, antum apa namanya, kasih surat ke kita, nanti kita bawa ke puskesmas. Kita periksakan, siapa tahu ada kelainan. Karena seorang yang wajar normal gak seperti itu. Kalau antum ngelang seperti itu berarti ada kelainan, butuh untuk diperiksa. Nah, apa Ustaz, apa anu mau nanya, apa Imam Malik rahimahullah menyukai buah pisang ini? Enggak tahu ini. Enggak tahu. Beliau udah meninggal jadi enggak tahu. Apa Ustaz, bagaimana caranya seorang mengambil mushaf yang terjatuh dari kantong ketika saat seorang berdiri dalam keadaan sholat? Wallahu a'lam bishawab, ya. Dia mengambil kapan ia memungkinkan untuk bisa mengambilnya. Nah. Apa Ustaz, jika kita menghajar seorang lebih dari 3 hari, apa hukumnya? Jawabannya haram. Karena Nabi menyebutkan, la yahillu li muslim ayah jura akhahu faqad thalathi layal, menunjukkan tidak halal, artinya haram. Apakah roja ini termasuk dari salafi? Jawabannya tidak, karena yang dimaksud dengan salaf adalah satu kelompok yang mengikuti pemahaman para salaf dan salih. Sementara kita tahu ya, antara dari manhajnya mereka para roja'iyun menggabungkan antara yang mereka dapatkan dari salaf dengan khalaf, dengan hizbi. Ia gabungkan, ia campur aduk sehingga menampakkan dakwah dengan wajah yang baru, tidak sebagaimana mereka para salafun salih. Di antaranya mereka bermudah-mudahan di dalam mengambil foto. Saksahnya juga demikian, dipotret sama muridnya senyum. Nah, istilahnya seperti itu. Ali Al-Halabi. Hadahullah. Apalagi murid-muridnya sudah terbiasa. Muda-mudi mereka berselancar ria di Facebook. Nah, bedanya salaf yang benar-benar salaf dengan roja, antum bisa melihat dari sisi penampilannya saja sudah terlihat. Mereka ingin menggabungkan antara sesuatu yang modern dan kekinian, mengesankan itu adalah seperti hanya sesuatu yang islami. Biasanya orang roja itu pakaiannya banyak kantongnya itu biasanya. Bajunya pendek. Gak pakai sarung. Nah, kekinian. Dakwah kekinian. Kalau misalnya hanya sekedar penampilan saja masih mending. Tapi ternyata mereka mencampur adukan antara prinsip-prinsip di dalam berdakwah, di dalam bermuamalah dengan mereka para hizbiyyin. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, akhir da'wan, alhamdulillahirabbil alamin, wa subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu wa hafidhakumullah.